Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tidak berpanjang lebar di materi suplemen tentang hukum pandangan yang lain dalam masalah pemilu, kita langsung pada pembahasan tentang musyarakatul muslim fil intikhabat ghairi syar'iyyah. Keikutsertaan seorang muslim, artinya ikut mencoblos dalam pemilu yang tidak syar'i. Makanya ada dua macam, yaitu pemilu yang terjadi di dalam negeri kaum muslimin, wilayah, dan pemilu ini untuk menduduki jabatan atau kekuasaan, padahal di negeri tersebut latahkum bima angsalallahu, tidak menjadikan hukum Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hukum. Kemudian yang kedua, dan ini yang nanti akan hanya ini yang kita bahas, al-qismu tsaninya tidak kita baca, al-intikhabat fi dual ghairil islamiyah, pemilu di negara yang memang tidak bukan negara kaum muslimin. Kita akan hanya bahas poin yang pertama. Intikhabat pemilu di dalam negeri kaum muslimin, namun negeri kaum muslimin ini la tahkum bima syari'atillahi, tidak menjadikan syariat Allah sebagai sumber hukum. Nah, hukum nyoblos atau musyarakah dalam intikhabat, ya, dalam pemilu ini memiliki hubungan erat dengan hukum al-musyarakah fi hadil wilayat, ikut-sertaan dalam untuk bisa menduduki jabatan di negeri ini, di negeri semacam ini, bagi orang yang punya niat al-islah, perbaikan. Terjemah bebasnya, hukum nyoblos itu derivat dari hukum nyalek, gitulah, nyalek atau yang sejenisnya. Kalau orang-orang yang punya niat untuk melakukan perbaikan itu mencalonkan diri, hukumnya boleh. Maka hukum mencoblos orang-orang yang punya maksud semacam ini berarti boleh. Nah, jika itu tidak boleh, ya, mencalonkan diri di jabatan-jabatan tersebut bagi orang-orang yang punya niat baik itu tidak boleh, maka mencoblos, ya, di, mencoblos itu tidak boleh sama sekali. Ya, di sini dijelaskan wajul irtibat, sisi hubungan antara mencoblos, hukum mencoblos dan hukum mencalonkan diri adalah jika boleh bagi seorang muslim, ya, kemudian berperan serta dalam ikut berupaya mencapai atau jabatan, jadi maka boleh intikhabuhu, boleh memilihnya dan memberikan suara untuknya. Sehingga dalil dan alasan yang dibawakan untuk membolehkan kebersamaan ini, yaitu keikutsertaan ini, yaitu nyalon, atau dalil untuk melarangnya, maka yumkinul istifada, maka mungkin untuk istifada darinya, dari dalil-dalil tersebut, litawassul, sebagai sarana untuk mengetahui hukum syar'i bagi orang yang lina nakhib al-musyarik, bagi pemilih, yaitu yang mencoblos fit tashwid dalam masalah pemberian suara. Nah, para ulama fikih kontemporer berselisih pendapat tentang hukum ad-dukhul fil wilayat, masuk atau nyalon, ya, ya, bahasa terjemah bebasnya nyalon begitu. Lah, di satu kekuasaan yang di situ la tutabiqu ahkam syariati, yang tidak menerapkan hukum syariat. Wa ahamu mas'alatin, dan perkara yang paling penting yang berputar padanya poros perselisihan adalah permasalahan keikutsertaan untuk duduk di majelis parlemen. Meskipun sebenarnya laisa muta'aliqan biha faqat, masalah mencoblos dan mencalonkan diri tidak hanya berkenaan dengan anggota parlemen, namun juga mencakup ri'asa ammah, kekuasaan yang bersifat umum, yaitu kepala negara. Dan pemakana mithlah minal wilayah, dan kekuasaan-kekuasaan yang lain. Kemudian poin selanjutnya, tahril mahali niza, mendudukkan hal yang diperselisihkan dalam masalah ini. Ittafaqal jami' semua ulama fikih kontemporer sepakat keharaman keberadaan satu majelis dan kekuasaan yang tidak menerapkan syariat. Dan itu dinilai telah melakukan satu perkara yang besar, kemungkaran yang besar, karena meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di halaman setelahnya, para ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum musyarakah fi hadhil majalis, ikut nyalon. Jadi di parlemen, manakala niat dan tujuannya adalah perbaikan, petaryir, dan mengubah yang bisa diubah, dan mewujudkan sejumlah maslahat yang bisa diwujudkan atau mencegah beberapa mafsadah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Al-Jawaz membolehkan untuk mencalonkan nyalon. Pendapat pertama mengatakan tidak mengapa, masuk dan berperan serta bagi orang yang memang ingin menerapkan syariat dan berupaya untuk mewujudkan hukum-hukum syariat. Ya, pendapat yang kedua melarang, maka tidak boleh nyalon di majelis ini meskipun dengan maksud at-tahrir wal islah. Kita lihat catatan kaki satu tentang orang yang berpendapat demikian. Mungkin di antara nama yang akrab di ini di bagian bawah kita jumpai wa fatwa Abdul Aziz Ibnu Bas. Di antara yang memfatwakan boleh adalah Syekh Ibnu Bas, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, kemudian ada ulama Azhar Muhammad Abu Zahrah, dan yang lainnya. Di antaranya demikian juga Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Kalau Syaikh Al-Albani tidak membolehkan nyalon, hanya membolehkan nyoblos tapi. Ya, tapi kalau di sini ya dinilai hukum nyoblos itu derivat dari hukum kebolehan nyalon ataukah tidak. Sedangkan yang melarang ya, ada beberapa ya kurang populer nama-nama yang ada. Abdul Ghani Arihal, Abdul Mu'nin Halimah, Muhammad Kutub. Gitu. Ya. Kita lihat alasan di bagian atas. Ya, alasan yang membolehkan nyalon. Yang pertama, peran serta ahlul khair, orang yang baik, minimal niatnya baik di majelis ini, itu berarti dengan nyalonnya mereka ini terdapat mewujudkan maslahat syar'i dan mencegah mafsadah yang haram. Dan upaya semacam ini ya tidak tepat kalau disebut haram. Kemudian yang kedua, keikutsertaan orang baik di majelis ini diharapkan bisa mendakwai yang lainnya, ditabani untuk mengadopsi penerapan syariat, sehingga keinginan untuk menerapkan syariat itu menjadi keinginan masyarakat luas. Yang ini diharapkan mengantarkan dan memudahkan penerapan syariat. Yang ketiga, bahasanya musyarakah fi hadhil majalis, keikutsertaan dalam majelis semacam ini adalah islah wa taqlil, perbaikan dan mengurangi kezaliman dan keburukan sesuai dengan kadar kemampuan. Dan Allah tidaklah membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, alasan yang keempat, keikutsertaan para aktivis Islam di majelis ini itu adalah yahuluduna, menghalangi orang-orang yang merusak itu bersendirian mengendalikan kekuasaan. Kemudian alasan yang kelima, keikutsertaan as-islamiyin, aktivis Islam di majelis ini bagian dari menyebarkan dakwah Islam dan membela hak-hak kaum muslimin, menerapkan hukum syariat, mengingkari hal yang haram yang diserukan oleh orang-orang sekuler dan orang-orang yang semisal mereka. Ditambah istifadah memanfaatkan hak-hak istimewa keanggotaan di majelis ini untuk berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Alasan yang keenam yang dibawakan, bahasanya masuknya orang-orang yang baik di majelis ini adalah bagian dari mengambil yang paling ringan dari dua mafsadah untuk mencegah mafsadah yang lebih besar. Maka hadil mafsadah, betul ini mafsadah, namun mafsadah yang dilakukan ini diinginkan dengannya mencegah mafsadah yang lebih besar. Wahia fi nafsil waqti, dan di waktu yang sama karena tidak ada pilihan yang lain, maka ini dinilai sebagai bentuk darurat. Dan kaidah syariat mengatakan bahasanya hal yang darurat itu bisa memubahkan hal yang haram. Khosatan terutama bahasanya masuknya para aktivis Islam di majelis ini tidaklah mesti berarti menerima hal-hal yang menyelisih syariat atau mengakuinya. Karena tentu kalau dia memang aktivis Islam sejati, pasti akan menentang dan mengingkarinya tentu dengan bahasa-bahasa yang memungkinkan untuk dimanfaatkan. Alasan yang ketujuh, menerapkan syariat di zaman modern ini satu hal yang boleh jadi sulit keberadaannya jika sekaligus. Maka tidak boleh tidak harus menempuh metode bertahap sehingga Allah mewujudkan maksud yang diharapkan. Kemudian alasan yang kedelapan, para ulama mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika terjadi pertentangan antara maslahat dan mafsadah. Dan mereka para ulama dalam hal ini mempunyai fatwa-fatwa yang terkenal. Semacam fatwa bolehnya memberikan jabatan qadhi kepada orang kafir, atau tawali al-qudat min kibalil kufar, menjabat sebagai qadhi diangkat oleh orang kafir. Lima fi dzalika, karena dalam hal tersebut mewujudkan maslahat syar'i yang besar bagi kaum muslimin. Jadi boleh seorang muslim jadi qadhi di negara kafir sehingga diangkat oleh penguasa yang kafir. Catatan kaki dua itu diambil dari Qawaidul Ahkam fi Masalil Anam. Kemudian contoh yang lainnya, kembali ke atas. Kajawasi qiyamil wali, semacam bolehnya adanya seorang penguasa, misalnya gubernur yang adil, yang dia diangkat oleh al-hakim al-zalim, oleh kepala negara yang zalim. Walau jar ala yadihi mazalim wal mafasid, meskipun terjadi melalui tangannya sejumlah kezaliman dan kerusakan, li'anna baqa'ahu khairun min dahabihi. Meskipun nanti gubernur ini ya akan melalui tangannya sejumlah kezaliman dan kerusakan, karena keberadaan gubernur ini lebih baik daripada kepergiannya dan datangnya orang yang lebih banyak rusaknya. Ini fatwa kita lihat diambil dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Fahadil fatwa, maka fatwa-fatwa ini dalil bagaimanakah metode para ulama dalam menimbang maslahat dan mafsadah ketika terjadi pertentangan. Ini 8 alasan pihak-pihak yang membolehkan masuknya para aktivis Islam di ya gambaran sederhananya di parlemen. Kemudian alasan pendapat yang kedua yang melarang, anal musyarakah fi hadhil majalis, ya, maka kebersamaan di majelis ini tidak akan bisa ada, ya, tanpa ada sumpah terhadap undang-undang aturan yang ada dan kewajiban menghormatinya dan memuliakannya. Wayatba'u, hukum dan diiringi dengan menetapkan dan mengakui hukum dari sistem sekuler. Wa iqrar bi amali hadil majalis, dan membiarkan peran dari majelis-majelis ini. Wa mahiya alaih, dan keadaannya yang itu bertolak belakang dengan hukum syariat, menentang Allah dan Rasulnya. Wa sa'yu lil islah, dan usaha untuk melakukan perbaikan di majelis ini tidak akan terwujud tanpa membuang syariat Allah. Atau melemparkan syariat Allah, dilemparkan ke at-taswid, pemilihan suara, sehingga syariat Allah boleh ditentang atau sebagaimana boleh diusulkan. Alasan yang kedua, masuknya orang-orang baik di majelis ini itu mempunyai pengaruh yang salbi, pengaruh negatif terhadap nilai-nilai syar'i di akal masyarakat, di mana akan disangka oleh masyarakat luas bahwasanya orang-orang baik tidak akan masuk di majelis ini kecuali menunjukkan kalau ini disyariatkan dan sudah sesuai dengan syariat. Dan ini akan menimbulkan kekacauan, kerusakan yang tertanam kuat finansi di tengah-tengah masyarakat seiring berjalannya hari. Sehingga menjadi satu perkara yang sulit untuk dikoreksi. Alasan yang ketiga, anna ahamma wajibin, kewajiban yang paling penting dalam perbaikan adalah perbaikan akidah dan mewujudkan keimanan kepada Allah, kitab dan Rasulnya. Walayasihu, maka tidak boleh memperlakukan kewajiban yang agung ini namun dengan cara atanazul, mengalah, watafawut dan musawarah dan bertahap sebagaimana metode orang yang ingin berperan serta di majelis ini. Kemudian alasan yang keempat, peran serta di majelis ini tidaklah mungkin antasila lihadin, bisa sampai pada level mengubah sistem atau merevisi undang-undang. Ya, karena sistem telah tegak dalam menyelisih syariah dan tidak akan memberikan toleransi kepada orang yang baik untuk berperan serta kecuali sesuai dengan kadar kadar yang bisa menguatkan tiang-tiang sistem. Maka tujuan yang diinginkan oleh para aktivis Islam dengan masuk majelis ini tidak mungkin akan tercapai sama sekali. Bal wala hatta mujaratul usul, bahkan sampai-sampai tidak akan sampai pada semata-mata bisa sampai ke saluran-saluran yang memberikan pengaruh pada masyarakat. Kemudian alasan yang kelima, kebersamaan atau keikutsertaan di majelis ini berarti tolong-menolong, sepakat dan saling mencintai antara orang sekuler, orang kafir dan para musuh agama. Nanti di lijan, di lajnah atau di komisi-komisi bersama. Wa fil qawa'im al-intikhabiyah, demikian juga dalam daftar pemilihan. Wa fi, demikian juga dalam tempat-tempat yang ada kebutuhan yang mendorong adanya hal semacam ini. Dan ini semua duduk bareng dengan orang sekuler dalam satu kepanitiaan. Nah, ini dinilai qadih, mencelah, merusak akidah seorang muslim dalam keperpihakannya kepada agama Allah dan sikap tegasnya terhadap para musuh-musuh Allah. Alasan yang keenam, bahasanya keikutsertaan di majelis ini adalah bagian dari menelantarkan jeripayah, waktu dan harta hanya untuk mendapatkan suara dan mewujudkan penghasilan, maka dai akan tenggelam dalam perkara-perkara yang bersifat syakliyah, hanya bersifat apa? Syakliyah itu penampilan, hal-hal yang sanawiyah yang bersifat tidak utama dan bukan satu hal yang merupakan jauhar substansi amal islami, dengan mengorbankan dakwah yang merupakan wadhifatul anbiya, tugas para nabi. Kemudian alasan yang ketujuh, bahasanya realita menunjukkan bahasanya maslahat yang bisa diwujudkan dengan kebersamaan dan peran serta aktivis Islam di majelis ini sedikit. Tidak layak untuk dibandingkan dengan mafsadah yang timbul. Karena peran serta ini tidak akan selamat dari tanazulat, berbagai macam bentuk mengalah yang sangat banyak yang dilakukan oleh para islamiyin, para aktivis Islam. Alasan yang kedelapan, keanggotaan di parlemen semacam ini termasuk dalam ancaman yang terdapat dalam surat An-Nisa 140. Allah katakan, sungguh telah Allah turunkan pada kalian dalam kitab suci bahasanya, jika kalian mendengar ayat Allah dikafiri dan diejek, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbincang dalam tema pembicaraan yang lain. Karena majelis ini memuat dalam keanggotaannya sejumlah wakil yang menyombongkan diri terhadap syariat, maka orang yang duduk bersama mereka termasuk dalam ancaman di atas. Ya, kemudian kesimpulan dari penulis setelah memaparkan alasan kedua belah pihak. Dua pihak ini dua-duanya yakin bahasanya keadaan majelis ini dan kekuasaan yang lainnya yang menihilkan syariat, yang menetapkan hukum beda dengan apa yang Allah turunkan, adalah sebuah kemungkaran yang wajib diubah sesuai dengan kemampuan. Sehingga yang menjadi titik perselisihan mereka adalah dalam menakar maslahat dan mafsadah dalam keterlibatan dalam kekuasaan ini. Fal mujizun, maka pihak yang membolehkan, yang tadi diantaranya adalah Ibn Baz, Ibn Utsaimin, bahkan fatwa lajnah da'imah, mereka berpandangan bahasanya maslahat, kebersamaan atau peran serta itu lebih besar daripada mafsadahnya. Dan yang mengharamkan berpandangan bahasanya mafsadah, al-musyarakah, keterlibatan, ini lebih besar daripada maslahatnya. Dan mayoritas dalil dua belah pihak ini berjalan dalam alur menetapkan maslahat dan mafsadah. Kemudian wa itsu kana al-amru kadzalik, jika relatenya demikian, maka pada asalnya fa innal asla, maka hukum asalnya adalah wujubut tamassuk. Wajibnya memegangi erat-erat hukum asal dalam masalah ini, yaitu hurmatil musyarakah. Ini yang patut digarisbawahi. Ini kesimpulan penting dari penulis. Ya, maka dalam masalah ini, masalah mencalonkan diri dalam masuk di sini, hukum asalnya adalah wajib memegangi erat-erat hukum asal dalam masalah ini, yaitu keharuman keterlibatan. Ini hukum asalnya. Walai juzu al-udul anhu, tidak boleh berbelok dari hukum asal kepada hukum yang lain, kecuali jika kita yakin. Kan kita yakin bahwasanya maslahat yang timbul dari keikutsertaan lebih besar dari mafsadahnya. Nah, karena ini menimbang mafsadah dan maslahah, maka ini adalah satu perkara yang tidak bisa itlaquhu dilepas bitiradin dengan konsisten dengan hukum yang sama di setiap zaman dan tempat. Sehingga perkasus wajib labuda min dirasatil masalihil musyarakah fi kulli bi'atin. Tidak boleh tidak harus ada kajian tentang maslahat keterlibatan di setiap lingkungan dan setiap kekuasaan. Jadi harus kasus per kasus gitu kata penulis. Hatta yu'lama sehingga diketahui keberadaan maslahat apakah dominan daripada mafsadahnya. Walabutahuna dan tidak boleh tidak ini. Jadi beliau menilai tidak bisa dibuat hukum general. Ini lebih bagus nyalon atau tidak nyalon, orang baik itu nyalon ataukah tidak nyalon, tidak bisa dibuat hukum general. Kalau ternyata dinilai ya di satu daerah, di satu zaman, nyalon tidak nyalon sama saja. Ya, maka ya hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu haram. Tapi kalau memang di satu kondisi tertentu, oh nyalon di sini, maslahatnya lebih besar, masalahnya bentuknya demikian dan demikian, demikian. Ya, maka khusus di kasus tersebut, maka nanti ada, nanti baru keluar dari hukum asal. Namun labudahuna tidak boleh tidak di sini perlu dijelaskan dua hal. Bahasanya yang pertama, maslahat untuk keterlibatan harus lebih besar daripada mafsadahnya. Falayak fi ayakuna, maka tidak cukup hanya semata-mata di sana terdapat maslahat dan faedah dalam keterlibatan. Namun labuda harus maslahatnya lebih besar dan lebih besar daripada mafsadahnya. Kemudian poin yang kedua, pendapat membolehkan dalam kondisi lebih dominannya maslahat wajib ayaktasira terbatasi dengan kadar sesuai dengan kebutuhan. Sehingga falayani al-qauli bil jawaz, pendapat yang membolehkan tidak bermakna seorang muslim yang nyalon di atau kemudian masuk di majelis ini masuk kemudian fi kulli muharramin, dalam semua hal yang haram. Misalnya kemudian dia menyampaikan secara terang-terangan dukungan terhadap semua putusan-putusan yang ada dan diam dari penjelasan hukum syar'i di dalamnya. Atau mengucapkan perkataan yang batil, mendiamkan, diam, tidak menyuarakan kebenaran. Bidak wal maslahat dengan klaim untuk mewujudkan maslahat. Maka ini hal-hal yang haram yang tidak dibolehkan dengan klaim maslahat arrajihah yang lebih besar dengan ikut terlibat ke dalamnya. Wa innamal maslahatu arrajihah, maslahat yang lebih besar dengan keterlibatan di lembaga tersebut hanya membolehkan masuk di majelis ini dan bersabar dengan mafsadah yang ditimbul darinya. Namun ini tidak berarti menghilangkan harat, menghilangkan larangan untuk wuku jatuh dalam keharuman-keharuman yang lainnya karena maslahat masuk. Nah, ini kesimpulan dari penulis, masalah kesimpulannya ya bagus ya. Cukup adil dan proporsional. Kemudian adapun hukum musyarakah fi hadil intikhobat. Nah, ini tadi kan bahas tentang masalah hukum mencalonkan diri atau masuk, keterlibatan dalam pengertian masuk. Nah, gimana kemudian hukum keterlibatan dalam bentuk nyoblos? Wa amma hukmul musyarakah, adapun hukum keterlibatan dalam pemilihan, maka idza jazatil musyarakatu fi misli hadil majalis, jika kita katakan boleh masuk ke dalam majelis tersebut atau kekuasaan itu, upaya untuk meraih kekuasaan itu hukumnya boleh, maka berarti boleh juga nyoblos dalam rangka untuk mendukung mereka-mereka yang mencalonkan diri. Wa idza manaat, idza muniat al-musyarakatu, dan jika keterlibatan masuk itu terlarang, dan ini hukum asalnya, maka berarti seorang muslim tidak berperan serta fiha dalam pencoblosan. Illa kecuali jika di sana terdapat masalah yang lebih besar dengan ikut berperan serta. Sehingga falman uminal musyarakah, maka pendapat yang melarang al-musyarakah, keterlibatan dan masuk dalam kekuasaan ini, jadi pendapat yang mengatakan melarang untuk masuk di majelis ini tidaklah mengharuskan melarang untuk mencoblos. Jadi penulis berpendapat kalau orang itu mengambil pendapat boleh masuk ke majelis tersebut, maka berarti otomatis boleh nyoblos. Tapi kalau seorang itu mengambil pendapat tidak boleh masuk, belum tentu tidak boleh nyoblos. Nah, ini persis dengan Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Beliau melarang untuk masuk ke parlemen, mencalonkan diri jadi anggota dewan, beliau larang. Namun di sisi yang lain, beliau bolehkan untuk mencoblos dari orang-orang yang ada, yang mana yang paling sedikit madaratnya bagi kaum muslimin. Ya, maka ini seperti yang disampaikan oleh penulis di sini bahasanya. Falman uminal musyarakah wa dukhul, pendapat yang melarang untuk masuk, layal zamminhu, tidaklah berkonsekuensi melarang untuk mencoblos. Dan realitanya kita jumpai demikian, dalam hal ini tepatnya adalah pandangan umum Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam masalah pemilu. Ya, jadi ini maka perlu digarisbawahi bahasanya melarang untuk masuk itu tidaklah berkonsekuensi berarti larang untuk mencoblos. Boleh jadi untuk masuk itu melarang karena menimbang mafsadahnya yang demikian banyak, namun seorang ulama fikih, seorang ulama kemudian mengatakan silakan ikut mencoblos memilih yang paling kecil madorotnya bagi kaum muslimin. Li'ana mafasidat dukhul, dan ini yang paling saya pribadi yang paling saya cocoki ini pandangan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membedakan antara musyarakah wa dukhul dengan musyarakah fit taswid wal intikhab. Tapi kalau misalnya kalau seperti pandangan Syekh Ibnu Taimin, pandangan Syekh Ibnu Baz membolehkan masuk jika tujuannya untuk kemudian melakukan islah dan perbaikan sebatas yang dimampu, tentu konsekuensinya membolehkan untuk mencoblos. Li'anna mafasidat dukhul fil wilayah, karena dampak negatif dengan masuk dalam kekuasaan atau misalnya keanggotaan itu jauh lebih banyak dan lebih jelas daripada mafsadah memilih. Ya, jadi boleh jadi seperti Syekh Al-Albani membedakan antara keterlibatan dalam masuk karena mafsadahnya sangat jelas kelihatan. Sehingga beliau melarang. Yang ini mafsadah ini tidak kemudian sekentara kalau dalam bab ikut memilih. Wahada yaja'alu likulli wahidin minhuma, sehingga ini menjadikan masing-masing dari dua masalah ini, masalah keterlibatan untuk masuk ataukah masalah mencoblos, itu masing-masing punya nadharun fiqhiyun, pandangan fikih yang sendiri-sendiri, fil muwazanah, dengan menimbang antara maslahat dan mafsadah. Nah, itu yang kita bahas dan kita baca di kesempatan kali ini sebagai pandangan pelengkap dari pandangan yang disampaikan oleh penulis Nasihatil Linisa. Kalau penulis tersebut mengikuti ayahnya, dan demikian juga pandangan murid-murid dari Syekh Muqbil yang melarang pemilunya itu sendiri dilarang, ya ketika pemilunya sendiri dilarang, kemudian melarang kemudian untuk nyalon juga, kemudian melarang untuk nyoblos. Jadi tiga, ya, tiga yang dilarang. Nih, itu nih. Maka namun apa yang kita baca di Nasihatul Insya itu satu, salah satu pandangan. Ada pandangan yang lain dalam masalah ini, dan kita baca buku ini Al-Intikhobat wa Ahkamuha fil Fiqhil Islami untuk melengkapi pandangan-pandangan dalam masalah ini, sehingga kita tidak hanya terpaku pada satu pandangan fikih saja. Ya, demikian, nanti di pertemuan selanjutnya kita kembali ke Nasihatul Insya insyaallah taala. Ya, jadi suplemen yang cukup dua kali pertemuan, ya. Demikian, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.